Masih kita dalam pembahasan hadis yang mulia ini, yaitu hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, bahwa hadisun qudsi. Jumlah dari hadis tersebut yang kita baca pada pertemuan sebelumnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi innakumul ladzina tukhthi'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba wa la ubali fastaghfiruni aghfir lakum. Pada jumlah tersebut sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwasanya di situ Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang keadaan seorang hamba yang mana mereka penuh dengan dosa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang seharusnya mereka perbuat, yaitu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar bukan hanya dengan lisan akan tapi dengan makna at-taubah, dengan syarat-syaratnya yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali atau meninggalkan dosa secara keseluruhan yang telah dia perbuat dan menyesali apa yang telah dia perbuat dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dan itu semua dilakukan oleh seorang pada waktunya atau pada waktu diterimanya taubat, tidak pada dua waktu yaitu ketika matahari terbit dari barat dan tidak pada ketika nyawa sudah di kerongkongan, yang mana dua waktu tersebut tidak lagi diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba. Kemudian yang keenam, apabila ada kaitannya dengan hak seorang hamba yang lain maka selesaikan, tunaikan haknya. Itu makna istighfar yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba ketika dia ingin beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jumlah yang berikutnya disebutkan di sini dalam hadis qudsi ini, qala Allah tabaraka wa taala, ya ibadi kullukum jai'un illa man at'amtuhu fastat'imun afwan. Belum dibaca syarahnya ya. Pada jumlah yang tadi tentang istighfar, tentang taubat, berkata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala, fi hadhihi al-jumlah bayanun jaliyun li ni'amillahi azza wa jalla ala ibadihi. Pada jumlah ini Allah Subhanahu terdapat penjelasan yang sangat jelas tentang kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Iz akhbarahum biwaqi'ihim wa halihim, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana keadaan seorang hamba. Wa annahum yukhthi'una bil-laili wan-nahar, yaitu ketika mereka yaitu keadaan mereka yang selalu berbuat kesalahan siang dan malam. Wa haqqan ma qalahu rabbuna, dan benar apa yang telah diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innana nukhthi'u bil-laili wan-nahar, memang kita ini selalu berbuat kesalahan di malam dan siang hari. Nukhthi'u fi aqwalina fanutliqul alsinah fima la yardallah, kita membuat kesalahan pada ucapan-ucapan kita, kita membiarkan lisan kita mengucapkan apa yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridai, min ghibatin wa kadhibin wa fukaha, baik itu ghibah, dusta, ataupun ucapan-ucapan yang berlebihan, fukaha. Disebutkan di kamus itu apa namanya, ucapan yang ujung-ujung pembicaraan atau ucapan yang ditambah-tambahkan. Jadi ketika dia bercanda berlebihan, ada dustanya. Ketika dia membalas, dia lebihkan. Ketika bercerita, banyak bumbunya dan seterusnya. Itu fukaha, ucapan-ucapan yang berlebihan. Wa fi lagwil qawli umuman, atau secara umum banyak kita mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak berfaedah, sia-sia. Wahada minal khata'il muhlik. Dan ini merupakan kesalahan yang dapat mencelakakan kita. Wa nukhti'u bit taqsiri fit ta'ah wal wuqu'i fil ma'asi ala ikhtilafi anwa'iha. Dan kita pun berbuat kesalahan dalam menyepelekan ketaatan, kurang dalam melakukan ketaatan dan terjerumus dalam kemaksiatan-kemaksiatan dengan berbagai macamnya. Walakinna Allah azza wa jalla wa'ada ahlal imani wal 'amali shalihi bi rahmatihi allati sabaqat ghadabuh. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh rahmatnya, yang mana rahmat Allah Subhanahu wa taala mendahului kemurkaannya. Lebih luas rahmat Allah Subhanahu wa taala, sangatlah luas. Faqala 'azza wa jalla wa rahmati wasi'at kulla shay' fasa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah wal ladzina hum bi ayatina yu'minun. Rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, mencakup segala sesuatu, meliputi segala sesuatu. Akan aku berikan kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang membayar zakat, dan orang-orang yang beriman. Raghmal khata' alladhi yaqa'u fihi al-ibad illa anna Allah ghafurur rahim. Walaupun kesalahan itu terjadi pada seorang hamba, kecuali Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sekalipun kesalahan-kesalahan itu dibenci dari seorang hamba, akan tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Faman waqa'a fi khata'in ma falyatadarak nafsahu bit-taubah wal yutbi'i sayyi'atal hasanah. Barang siapa yang terjatuh dalam kesalahan tertentu, suatu kesalahan, maka hendaknya dia mengiringi kesalahan tersebut dengan taubat. Hendaknya dia mengiringi kejelekan tersebut dengan amal-amal yang baik. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah setiap amal jelek itu dengan amal baik, niscaya amal baik tersebut akan menghapus amal kejelekannya. Fal khata'u hasilun min al-bariyati bil-laili wan-nahar. Yang namanya kesalahan itu terjadi dari seorang hamba di siang hari ataupun di malam hari. Walakinna Allah azza wa jalla kama qala fil hadis al-akhir al-qudsi. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam hadis qudsi yang lain selain hadis yang disebutkan dalam bab ini. Qala Allah azza wa jalla, inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Allah Subhanahu, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari agar bertaubat orang-orang yang berbuat kejelekan pada siang harinya. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di siang hari agar bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala siapa-siapa yang berbuat kesalahan di malam hari tadi. Jadi walaupun kesalahan itu terjadi, tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu menunggu seorang hamba bertaubat. Faman taba taballahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Wa ghafara dzambahu, akan mengampuni dosanya. Wa rafa'a darajatihi, bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengampuni, mengangkat derajatnya. Wa baddala sayyi'atihi hasanat. Allah Subhanahu wa taala akan merubah kejelekan-kejelekannya menjadi kebaikan-kebaikan. Kama wa'ada wa wa'duhul haqq fi qawlihi 'azza wa jalla wa inni laghafarul liman taba wa amana wa 'amila salihan thumma ihtada. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala janjikan, dan janji Allah itu benar, pasti terjadi. Dalam firman-Nya, wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa 'amila salihan tsumma ihtada. Sungguhnya aku Maha Pengampun bagi siapa yang bertaubat, beriman dan beramal saleh. Tsumma ihtada, kemudian dia mengambil atau menempuh jalan-jalan hidayah. فمن توفرت لديه هذه الأوصاف التي تضمنتها هذه الآية نال المغفرة والرحمة التي وعد بها أرحم الراحمين. Barang siapa yang terkumpul padanya sifat-sifat yang terkandung dalam ayat tersebut, wa inni laghafarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada, terkandung pada orang tersebut sifat-sifat tadi, maka dia akan mendapatkan al-maghfirah war-rahmah, ampunan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Wa ma'na hadhihi al-ayah bi ikhtisar, adapun makna dari ayat ini, wa inni laghafarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada, dengan ikhtisar, dengan ringkas, wa inni laghafarun sighah mubalaghah tadullu ala kathratil maghfirah annazilah ala al-ibad min Allah arhamir rahimin wa khairil ghafirin. Disebutkan dalam ayat wa inni laghafar, bahwa sesungguhnya aku adalah zat yang maha pengampun. Disebutkan tidak hanya mengampuni, tapi selalu mengampuni dan maha pengampun. Sighah mubalaghah, dengan bentuk kata yang menunjukkan lebih, maha pengampun, menunjukkan banyaknya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ampunan kepada hamba-hambanya. Liman taba, bagi siapa yang bertaubat, fala budda minat taubati bisyurutiha. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ampunannya kepada siapa? Kepada yang bertaubat. Liman taba, maka harus seorang hamba bertaubat dengan syarat-syaratnya sebagaimana sudah dipelajari. Fala budda minat taubati bisyurutiha. Wa amana, disebutkan dalam ayat liman taba wa amana, wa amana amana bi kulli ma yajibu al-imanu bihi min al-fara'id al-mafrudati wal wajibat al-mutahattimah wa tahrim al-muharramat, ay amana bima anzala Allah min kitab wa bima jaa bihi ar-rasul alaihi salatu wassalam. Selain dia bertaubat dengan syarat-syaratnya, dia juga harus dalam keadaan beriman dengan semua apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia meninggalkan, mengharamkan semua apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau secara ringkas dia beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam kitab dan juga apa yang disampaikan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan pada pelajaran sebelumnya, selain dia bertaubat dengan syarat-syaratnya, dia harus bertauhid, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, harus dalam keadaan beriman. Qala wa amila salihan, disebutkan dalam ayat selain taba wa amana, wa amila salihan, wa amalu salihat yukaffiru Allahu bihi as-sayyiat wa yarfa'u bihi ad-darajat wa yarda bihi rabbul ardi was-samawat. Hendaknya dia beramal saleh, hendaknya dia mengiringi amal jelek dengan amal baik, dan taubat termasuk amal yang baik, termasuk al-amal as-salih, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dengan sebab amal saleh tersebut kejelekan-kejelekannya, akan mengangkat derajatnya dengan sebab amal saleh tersebut, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan meridhai hamba tersebut disebabkan amal-amal salehnya. Thumma tada, هذه أربعة أعمال من أتى بها فتوبته مقبولة. Disebutkan di akhir selain taba wa amana wa amila salihan, disebutkan di akhir thumma ihtada. Maka di sini ada empat. Liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Empat amalan ini barang siapa yang mengamalkannya, fataubatuhu maqbulah, maka taubatnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima. ثم اهتدى أي سلك سبيل الهداية الصراط المستقيم الذي يطلبه كل مصل في كل ركعة قائلا اهدنا الصراط المستقيم. ثم اهتدى معناه adalah dia menempuh jalan-jalan al-hidayah, jalan-jalan yang benar, yaitu jalan yang lurus yang mana seorang yang mengerjakan salat dia selalu meminta jalan tersebut, yaitu as-sirat al-mustaqim, ihdina as-sirat al-mustaqim. Jadi ketika dia bertaubat dalam keadaan beriman ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal soleh, kemudian dia menempuh jalan yang benar, tidak kemudian dia menyempelekan dan tidak mencari jalan yang benar. Disebutkan di sini summah tada, salaka sabila al-hidayah, dia menempuh jalan al-hidayah. Wa haqqan anna man salaka as-sirat al-mustaqim faqad ihtada wa man a'rada anhu syaqiya wa ghawa. Dan barang siapa yang menempuh jalan yang lurus, sungguh dia telah mendapatkan al-hidayah, mendapatkan petunjuk. Barang siapa yang berpaling darinya, dari jalan yang lurus, dari al-hidayah, maka syaqiya wa ghawa, dia tidak bahagia dan dia akan tersesat. Wa yakunu jazauhu min jinsi amalihi, maka balasannya terhadap orang tersebut sesuai dengan amalannya. Ketika dia menempuh jalan lurus, dia akan mendapatkan jalan yang lurus tersebut. Ketika dia tidak menempuh jalan yang lurus, maka dia akan tersesat dan tidak bahagia. Maka al-jaza'u min jinsil amal. Lidza ja'a fi hadzal hadis, oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang mulia ini, hadis Abi Dzar, innakum tukhthi'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wallahu la yukhliful mi'ad. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak menyelisihi janjinya. Idzan ma 'alaina illa an nukthir min al-istighfar. Tidaklah yang seharusnya kita berbuat kecuali memperbanyak al-istighfar dan juga bertaubat. Wa aidan la nu'ajjil al-istighfar hatta nata' fi adh-dhanbi. Dan juga kita tidak menunda-nunda istighfar sampai kita berbuat dosa. Ini juga tidak dianjurkan. Kita tidak beristighfar kecuali ketika berbuat dosa. Tidak. La nu'ajjil, tidak kita menunda istighfar sampai kita berbuat dosa. Bal nastaghfirullah daiman wa abadan. Akan tapi kita selalu beristighfar, selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, daiman wa abadan. Terus menerus dan selalu. لأنك ربما تقع في الذنب وأنت لا تشعر. Karena terkadang kamu terjatuh dalam dosa dan kamu la tashur, kamu tidak merasakan atau tidak menyadari perbuatan dosa tersebut, maka harus terus menerus melakukan istighfar. فإذا أكثرت من الاستغفار فهو توفيق من الله وإلهام. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, terus menerus istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan ilham. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfir fil yaumi kam 100 marrah, 70 marrah. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar dalam satu hari 70 kali. Disebutkan dalam hadis yang lain 100 kali. Jadi terus menerus menunjukkan banyaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar. Maka harus kita memperbanyak al-istighfar. Barang siapa yang melakukannya, maka itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tamshi wa tastaghfir wa tattaji' wa tastaghfir wa tadkhul wa takhruj wa anta tastaghfir. Kamu berjalan dalam keadaan kamu beristighfar. Kamu duduk bersandar, kamu beristighfar. Kamu masuk dan keluar dalam keadaan istighfar. فَكُلَّمَا اسْتَغْفَرْتَ وَجَدْتَ لَذَّةَ وَحَلَاوَةَ وَزِيَادَةَ إِيمَانَ يَضَعُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَلْبِكَ. Setiap kali kamu beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan mendapatkan manisnya dan juga lezatnya iman, dan juga merasakan bertambahnya iman yang mana Allah Subhanahu wa taala letakkan rasa tersebut pada hatimu. Fastaghfiruni aghfir lakum. Oleh karena itu Rasulullah menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fastaghfiruni aghfir lakum. Beristighfarlah kepadaku niscaya aku akan memberikan ampunan kepada kalian. Wallahu samma nafsahu al-ghafur wa samma nafsahu ar-rahim. Allah subhanahu wa ta'ala menamakan dirinya dengan al-ghafur, maha pengampun, terus menerus mengampuni. Wa samma nafsahu ar-rahim, maha memberi rahmat. Yaghfir li'ibadihi al-mu'minin wa yarhamuhum, mengampuni hamba-hambanya yang beriman, merahmati mereka. Wa yajbur al-qusur wa ya'fu 'anil katsir. Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan kekurangan-kekurangan, tidak menganggap, dan akan mengampuni banyak hal dari hamba-hambanya. Kama wa'ada subhanahu wa ta'ala biqawlihi wa ya'fu an kathir, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan pada firman-Nya wa ya'fu an kathir. Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan banyak hal dari hamba-hambanya. Maka tidak ada lagi yang seharusnya kita perbuat kecuali kasratu al-istighfar wa taubah, banyak-banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan terus-menerus bertaubat. Tidak menunggu kita merasakan kita berbuat dosa baru beristighfar dan bertaubat, akan tapi terus-menerus, karena terkadang dosa tersebut tidak kita sadari. Innakum ya ibadi innakumul ladzina tukhthi'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba wa la ubali fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum. Sebelum dua jumlah ini disebutkan dalam riwayat Sahih Muslim ada jumlah yang sebelumnya. Sebelum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum, dan juga yang setelahnya. Dalam Sahih Muslim ada jumlah yang sebelum itu, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Jadi kita menyebutkan tentang ini, kemudian insyaallah kita lanjutkan pada jumlah tersebut. Jadi jumlah yang sebelumnya disebutkan sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim oleh Imam Muslim, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Fafihi anna al-'abda yakunu dhallan. Maka lafaz tersebut, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu, setiap kalian wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri petunjuk, aku beri hidayah, maka dia tidak tersesat, tidak lagi tersesat. Fastahduni ahdikum, maka mintalah kepadaku al-hidayah, niscaya aku berikan kepada kalian al-hidayah. Dari jumlah ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba merupakan bol, sesat. Wala yatanafa hadza ma'al hadis, khalaqtu ibadi hunafa fa'atathum asyayatin fajtalathum an dinihim. Ya ibadi kullukum dhal, setiap kalian sesat. Dan makna ini, jumlah ini tidak bertentangan dengan hadis khalaqtu ibadi hunafa fa'atathum asyayatin fajtalathum an dinihim. Tidak bertentangan dengan hadis yang maknanya adalah aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa, lurus, fitrah, di atas fitrah. Fa'atathum syayatin fajtalathum an dinihim. Maka masuklah syaitan atau datanglah syaitan dan menyelewengkan mereka dari jalan yang lurus tersebut. Atau dalam hadis yang lain disebutkan, maka syaitanlah yang atau orang tuanya lah yang akan yuhawidanihi au yunassiranihi, menyebabkan dia menjadi Yahud ataupun Nasara. Tidak bertentangan. Karena al-murad bid-dhalal huna laisa al-ma'na al-mustafad min al-hadis. لأن المراد بالضلال هنا ليس المعنى المستفاد من الحديث. Karena yang dimaukan dengan ad-dhalal dalam hadis, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fasahduni ahdikum, tidak bermakna seperti yang di ambil dari hadis khalaqtu ibadi hunafa, dalam keadaan lurus. Tidak seperti itu. Wa innamal murad min ad-dhalal kaunul insan la ya'rif. Wa innamal murad min ad-dhalal, yang dimaukan dengan ad-dhalal, yang dimaksudkan makna ad-dhalal dalam hadis ya ibadi kullukum dhal, adalah kaunul insan la ya'rif tafasil ad-din, la ya'rif tafasil ad-din wal ahkam allati ya'muru Allah ta'ala biha, wal ahkam التي يأمره الله تعالى بها والأمور التي ينهاه عنها. Nanti akan dijelaskan insyaallah. Makna ad-dhalal dalam hadis ini, kullukum dhal, maknanya adalah kaunul insan la ya'rifu tafasil ad-din wal ahkam allati ya'muruhu Allah ta'ala biha wal umur allati yanhahu anha. Seorang manusia, seorang hamba tidak mengerti rincian agama yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ini. Mereka tidak mengerti apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, mereka tidak mengerti apa saja yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ini makna dhalal, maka dengan itu dia sesat karena dia tidak mengerti apa yang Allah maukan dan apa yang Allah larang, apa yang Allah perintahkan apa saja dan apa saja yang Allah larang. فكل هذا ينشأ العبد ضالا عنها. فكل هذا, yang seperti ini tadi, فكل هذه, yang seperti ini, rincian agama apa saja yang Allah perintahkan, apa saja yang Allah larang, seperti apa agama ini, ini yansha'ul 'abdu dhallan, seorang hamba tumbuh dalam keadaan sebelumnya tidak mengerti, seorang hamba tumbuh dalam keadaan belum mengerti, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa, la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apa-apa, balan, sesat, tidak tahu apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perintah-perintah dan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala larang. Allah Subhanahu wa taala berfirman fi haqqi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Begitulah kata Allah Subhanahu wa taala, kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami wahyukan kepadamu perkara-perkara wahyu. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Yang mana sebelumnya kamu tidak mengetahui apa itu Alkitab, apa itu Al-Iman. Sebelumnya Nabi tidak mengerti. Kemudian Allah wahyukan, kemudian mengerti. Wa hadhihi al-ayah, ayat tersebut, wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina, ma kunta tadri mal kitabu wal iman, tidak mengerti apa itu Alkitab, apa itu Al-Iman. Hadhihi al-ayah tufassil lana al-ayah allati fi surati ad-duha. Ayat tersebut, wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman, tufassilu lana, merincikan kepada kita, menjelaskan atau menafsirkan sebuah ayat yang terdapat dalam surat ad-duha, wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka dhalan fahada. Allah Subhanahu wa taala mendapatimu dalam keadaan dhalan fahada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, memberikan wahyu. Wa wajadaka dhalan fahada. Berarti apa yang dimaukan dari ad-dhal dalam ayat tersebut? Dhalan an tafasil ad-din hatta hadaka Allahu azza wa jalla bil wahyil mubin. Jadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya dalam keadaan tidak mengerti. Wa kadzalika wahayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman, tidak mengerti apa kitab, apa itu al iman, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Yang mana ayat tersebut merupakan tafsir dari ayat dalam surat ad-duha, wa wajadaka dhallan fahada. Allah Subhanahu wa taala mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelumnya dalam keadaan dhal fahada, kemudian Allah Subhanahu wa taala hada, ay dhallan an tafasil ad-din hatta hadaka Allahu azza wa jalla ilaiha bil wahyil mubin. Maksudnya bukan dhal kemudian tidak fitrah sebagaimana dalam hadis, tidak, tapi yang dimaksudkan adalah belum mengetahui tentang rincian agama, perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepadanya sallallahu alaihi wasallam dan memberikan al-hidayah, petunjuk kepadanya. Maka makna hadis, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum, makna dhal di sini sama dengan yang tadi dijelaskan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Maksudnya tidak mengerti agama Allah, tidak mengerti perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis, khalaqtu ibadi hunafa fa'atathum asyayatin fajtalathum an dinihim. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya dalam keadaan fitrah lurus, maka syaitanlah yang merubah mereka atau orang tuanya lah yang menyebabkan mereka tersesat. Itu maknanya bukan seperti makna dalam hadis ini. Maknanya adalah dalam keadaan fitrah lurus, dalam keadaan fitrah. Jadi ketika tidak ada yang menyesatkan, maka dia tidak tersesat dengan fitrahnya, mengerti bahwasanya Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala, mengerti di sana ada pencipta yaitu penciptanya Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya yang merupakan fitrah. Adapun rincian agama dia belum tahu. La ta'lamuna syai'a. Maka tidak bertentangan antara dhal tersebut dengan makna dalam hadis yang tadi. Tapi insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.